Tetap menunggu, menunggu, menunggu waktu itu akan datang. Masih melajang, melajang, melajang bersabar. Menikah itu enggak butuh, enggak butuh, enggak butuh berpacaran. Pacaran mendekat, mengajak dan melakukan zina. Oh, datang dan bicarakan dan melamar. Dan jangan menunda pernikahan. Oh, berpacaran bukanlah sebuah cinta. Kemasan nafsu yang penuh dosa. Jauhilah zina, jangan pacaran. Pegang tangan, peluk, cium dalam dosa. Segera menikah dan ibadah. Jalan cinta halal indah berpahala. Banyak puasa, puasa, puasa dan tahanlah syahwatmu. Rajin usaha, berdoa, bersabar, tawakal. Banyak belajar, belajar, belajar tentang Rasulullah. Semoga selalu, selalu, selalu selamat. Datang dan bicarakan dan melamar. Dan jangan menunda pernikahan. Berpacaran bukanlah sebuah cinta. Kemasan nafsu yang penuh dosa. Jauhilah zina, jangan pacaran. Pegang tangan, peluk, cium dalam dosa. Segera menikah dan ibadah. Jalan cinta halal indah berpahala. Ayo menikah, jangan berpacaran. Jangan berpacaran. Ayo menikah, jangan berpacaran. Ayo menikah, jangan berpacaran. Datang dan bicarakan dan melamar. Dan jangan menunda pernikahan. Berpacaran bukanlah sebuah cinta. Kemasan nafsu yang penuh dosa. Jauhilah.